إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Jamaah Jum'ah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada saat ini masih memberikan kepada kita kesempatan bertemu dengan syahri Ramadan. Kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita berjumpa dengan syahri Ramadan ini merupakan salah satu dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan sebuah kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Dahulu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, tabi'in wa atba' tabi'in, demikian pula salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in, disebutkan bahwa dahulu mereka 6 bulan pada setiap tahunnya mereka banyak melantunkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dipertemukan dengan syahri Ramadan, meminta kesehatan, kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka memperbanyak doa agar amal-amal yang mereka bangun, ketaatan, demikian pula ibadah yang mereka bangun dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dahulu para sahabat Nabi, para tabi'in, atba'a tabi'in, dan para salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in, mereka dahulu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, kemudian berdoa pula pada 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka berdoa agar dikabulkan, agar diterima amal ketaatan yang mereka bangun pada bulan Ramadan. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka mengerti bahwa syahri Ramadan adalah sebuah bulan yang penuh dalam di dalamnya barakah, al-amal as-salihat, kemuliaan di dalamnya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka orang-orang yang mulia tidak akan puas, orang-orang yang mulia tidak akan ridha dan tidak akan rela kecuali dengan kemuliaan pula. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang-orang yang mulia akan barakallahu fikum mengejar kemuliaan, menggapai kemuliaan dalam bulan tersebut rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari awal keinginan, kemudian timbul tekad, semangat, dan setelah itu melahirkan sebuah barakallahu fikum kesungguhan, al-amal as-salihat, usaha, upaya, muncul yang berawal dari keinginan, niatan, kemudian timbul tekad sehingga terlahirkan sebuah amal saleh, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Orang-orang yang mulia, mereka tahu dan sadar bahwa sebuah kemuliaan tidak akan digapai, tidak akan bisa tercapai kecuali dengan usaha yang besar, kecuali dengan tekad dan kesungguhan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan tidak terluput pula pengorbanan yang mengiringi usaha dan upaya tersebut rahimani wa rahimakumullah. Seorang penyair mengatakan, barakallahu fikum, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, wa man talabal ula sahiral layali, tarumul izza thumma tanamul layla, yaghusul bahra man talabal la'ali. Seorang penyair mengatakan, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, sesuai dengan kadar upaya, sesuai dengan kadar usaha yang dicurahkan oleh seorang hamba, tuktasabul ma'ali, akan didapatkan ketinggian, akan didapatkan kemuliaan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semakin besar usaha dan upaya seorang, akan semakin besar pula pahala, akan semakin besar pula ketinggian dan kedudukan yang akan didapati oleh seorang hamba rahimani wa rahimakumullah. Tarumul izza thumma tanamu layla. Engkau menginginkan sebuah kemuliaan, kemudian engkau barakallahu fikum tidur semalaman suntuk. Biqadril kadji tuktasabul ma'ali, wa man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang menginginkan sebuah kemuliaan, dia akan begadang malam dengan usaha dan upaya, melakukan sebab-sebab, menempuh sebab-sebab dan jalan yang akan mengantarkan kepada kemuliaan tersebut rahimani wa rahimakumullah. Tarumul izza thumma tanamu layla. Engkau menginginkan sebuah kemuliaan, kemudian engkau tidur semalaman suntuk, yakni dengan tidak ada usaha dan upaya, tidak ada sebab yang dilakukan untuk menuju sebuah kemuliaan. Yahusul bahra man talabal la'ali, akan menyelam ke dalam lautan yang sangat dalam orang-orang yang mencari mutiara, orang-orang yang menginginkan, ingin mendapatkan sebuah mutiara yang bernilai dan berharga. Ternyata butuh usaha yang besar, dia harus menyelam ke dalam lautan, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, menghadapi berbagai macam rintangan, bahaya yang dia dapati, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, fa inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau menginginkan sebuah kemuliaan, sebuah keselamatan, kemudian engkau tidak mau menempuh jalan-jalan keselamatan tersebut, sesungguhnya perahu, kapal tidak akan berjalan di atas daratan. Barakallahu fikum, seorang yang menginginkan sebuah keselamatan, seorang yang menginginkan sebuah kemuliaan dan tujuan, maka dia harus menempuh sebab-sebab jalan menuju kemuliaan tersebut rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jika seorang hanya kemudian berangan-angan barakallahu fikum mendapatkan sebuah kemuliaan, mendapatkan sebuah ampunan, kemudian tidak mau menempuh jalan-jalan ampunan, tidak mau menempuh sebab-sebab kemuliaan, maka sungguh itu sebatas angan-angan belaka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Dahulu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, bagaimana usaha dan amal mereka ketika menghadapi bulan Ramadan. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita telah mencontohkan bagaimana usaha dan tekad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi bulan Ramadan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tidak satu perkara yang telah kita ketahui dan tidak asing bagi kita semuanya, bagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk dalam 10 hari terakhir, idza dakhalal ashr, jadda, beliau bersungguh-sungguh, aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya, kemudian barakallahu fikum, wasajjal mi'zar, beliau mengencangkan ikat sarungnya, rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bagaimana contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi bulan Ramadan, terkhusus dalam 10 hari terakhir, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dan pendahulu kita yang saleh, dahulu mereka barakallahu fikum melaksanakan salat malam tarawih, na'am, dengan salat yang panjang, bukan semata-mata dikarenakan fisiknya yang kuat. Dahulu mereka para salafun saleh ridwanullah alaihim ajma'in, mereka berpuasa, kemudian barakallahu fikum, mereka bersedekah seolah-olah seperti orang yang tidak membutuhkan harta benda. Mereka barakallahu fikum membaca Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sehari, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dinukilkan dalam Sifatu Safwah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dalam satu hari beliau mengkhatamkan satu khataman Al-Quran. Adapun dalam bulan Ramadan, beliau dalam satu hari mengkhatamkan dua kali khataman. Barakallahu fikum. Demikian pula para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, para pendahulu kita yang saleh, para tabi'in, atba'at tabi'in, mereka beramal saleh seakan-akan, barakallahu fikum, mereka adalah orang yang paling kuat. Sementara mereka juga manusia biasa, sama seperti kita. Mereka juga letih dan lelah. Mereka butuh istirahat. Mereka juga butuh dengan harta. Barakallahu fikum. Tetapi mereka menginfakkan harta-harta mereka seperti seorang yang seakan-akan tidak membutuhkan harta sama sekali. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kenapa bisa demikian? Ternyata yang menjadi pembeda antara mereka dengan kita adalah keimanan yang ada dalam hati, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kuatnya iman dan kokohnya iman yang ada dalam hati mereka menggilas semuanya itu, rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Demikian para salafun salih mereka menghadapi bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani bima fihima minal ayati wal hikmah. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kalau kita membandingkan antara diri kita dengan para sahabat Nabi, para tabi'in, atba'at tabi'in, dan para salafun salih, para pendahulu kita yang saleh, maka kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akan tetapi setidaknya kita berusaha meniti jalan-jalan mereka, meniti barakallahu fikum bimbingan mereka, walaupun tidak bisa dengan berlari, kita dengan berjalan atau bahkan dengan merangkak semampu kita dengan sekuat tenaga kita. Yang penting adalah niatan yang ikhlas, kemudian keinginan, tekad yang kuat yang ada dalam diri kita. Kemudian, barakallahu fikum, dibangun, amalan tersebut dibangun di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diiringi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang kita bangun tersebut Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan barakallahu fikum yang besar rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan. Naam, sebagai penutup dari bulan Ramadan tersebut rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barang siapa yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari bulan Ramadan, maka sungguh dia telah mendapatkan kemuliaan keluar dari bulan Ramadan. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Dan barang siapa yang keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, sungguh kerugian barakallahu fikum yang akan didapatkan doa dari malaikat Jibril. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir ibni Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar kemudian beliau tiba-tiba mengatakan amin, amin, amin. Kemudian ditanya oleh para sahabat Nabi, atas dasar apa dan sebab apa Anda ya Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin 3 kali? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ja'ani Jibril, datang kepadaku Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril mengatakan dari salah satu 3 berita yang diberitakan oleh Jibril alaihi salatu wasallam, Jibril mengatakan man adraka ramadan thumma kharaja min, barang siapa yang berjumpa dengan Ramadan kemudian dia keluar darinya, falam yughfar lah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya, famata fadakhalan nar, kemudian dia mati dan masuk dalam neraka, fa'abadahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari rahmatnya. Kul amin, katakan amin ya Rasulullah, fakultu amin, kemudian aku pun mengucapkan amin. Doa dari malaikat Jibril kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang keluar dari bulan Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, doa dijauhkan, agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamah wal afiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk barakallahu fikum memenuhi bulan Ramadan ini dengan al-a'mal as-salihat wal-ibadat. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada khutbah kali ini. Wabillahi taufik. Naktafi ilahuna subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimish shalah.